Selamat datang di channel Republik Kreator. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan audio afirmasi penarik uang, rezeki, keberlimpahan, dan kekayaan. Bagi Anda yang belum mengerti, audio ini sifatnya adalah menancapkan sugesti, afirmasi, motivasi, ataupun bisa juga dikatakan sebagai doa dalam pandangan agama. Afirmasi merupakan pernyataan-pernyataan positif serta spesifik yang ditujukan untuk diri sendiri. Dalam tinjauan psikologi, afirmasi atau sugesti mampu memberikan dorongan seseorang untuk bertindak sesuai sugesti yang telah terbentuk menjadi mindset. Dalam pandangan agama, dengan afirmasi, maka doa akan memiliki daya lebih kuat sehingga Tuhan dan alam semesta mendukung apa yang kita inginkan. Realitas akan terjadi sesuai apa yang kita sangkakan. Untuk itu diperlukan sugesti-sugesti positif dalam pikiran kita sehingga menjadi prasangka-prasangka baik dan positif agar realitas yang terjadi sesuai yang kita prasangkakan. Kebanyakan orang sering berpikir negatif karena pengaruh lingkungan sekitar dan tumbuh kembang. Salah satu mindset negatif yang paling umum ditemui contohnya, uang itu susah dicari. Uang yang mudah didapat, mudah habisnya. Ketika seseorang memiliki keyakinan uang itu susah dicari, maka itu menjadi doa dan sugesti yang tertanam di alam pikiran bawah sadar dan akhirnya orang tersebut benar-benar akan sulit menemukan peluang-peluang yang ada di sekitarnya sehingga menjadikan uang susah untuk dicari. Untuk itu, perlu adanya perombakan mindset yang telah tertanam lama di otak kita. Ada beberapa hal yang bisa merubah mindset tersebut, salah satunya afirmasi. Pemrograman pikiran bawah sadar dengan menggunakan afirmasi ini bukan teknik ajaib dan instan. Ia perlu proses dan butuh waktu, sehingga konsistensi dan keseriusan sangat dibutuhkan untuk bisa menjadikan afirmasi ini bekerja dan berhasil diterapkan pada diri Anda. Bagi Anda yang baru melihat channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Jika Anda tertarik untuk membeli audio ini, Anda akan mendapatkan audio dengan kualitas lebih baik dan afirmasi yang lebih lengkap dengan durasi lebih lama tanpa terganggu suara opening video disertai panduan dalam mendengarkan afirmasi. Tuhan adalah Maha Pencipta keberlimpahan hidup di alam semesta. Aku menarik keberlimpahan dan kekayaan datang kepadaku. Aku menghargai dan bersyukur atas karunia Tuhan untuk semua keberlimpahan dalam hidupku. Aku selalu beruntung dalam hal apapun. Rezekiku mengalir tanpa henti seperti air di sungai. Seiring dengan keberlimpahan yang terus-menerus datang kepadaku, aku semakin bersyukur. Aku terus bersyukur atas kehidupan dan semua yang aku miliki. Aku bahagia dan mengizinkan diriku menikmati uang yang berkelimpahan. Kehidupanku selalu diselimuti keberlimpahan dan kekayaan. Aku tahu cara bijaksana untuk menghasilkan uang dengan mudah, lancar, dan pasti. Aku tahu bahwa aku memiliki uang lebih dari yang aku butuhkan. Aku layak memiliki kekayaan dan keberlimpahan. Uang yang aku hasilkan atau yang aku gunakan terus-menerus akan melipat gandakan dirinya sendiri dan menarik teman-temannya yang lain masuk ke rekeningku dengan lancar, mudah, dan rutin. Kecerdasan dan ide-ideku yang kumiliki selalu menghasilkan uang. Uangku yang telah terpakai, mengganti, dan melipat gandakan dirinya secara otomatis. Aku mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang tidak terduga. Aku menikmati banyak uang. Aku memilih memiliki hubungan yang sehat dengan uang. Uang berbicara kepadaku dan memanduku menuju kebaikan yang bermakna. Aku memutuskan dengan hati terbuka menyambut kemakmuran dalam keberlimpahan. Aku membuka diri atas uang yang mengalir ke dalam kehidupanku sekarang. Kemakmuranku aku gunakan untuk berbagi sesama manusia. Aku bebas mengekspresikan semua keunikan kreativitasku. Orang-orang senang memberi uang kepadaku karena aku memberikan makna positif di dalam kehidupan mereka. Aku mengizinkan diriku mendapatkan yang lebih dari yang aku impikan. Aku mengikhlaskan diriku untuk bebas dari segala penolakan untuk menjadi kaya raya. Aku membebaskan pikiranku dari keyakinan yang tidak berdaya terhadap uang dan kekayaan. Aku meningkatkan keyakinanku yang positif dan bermanfaat untuk menarik uang. Aku sadar bahwa bahagia dan perasaan positif adalah jalan masuk bagi kekayaanku. Aku mengizinkan bahagia mengalir ke dalam diriku dan berlipat ganda mengundang uang yang berdatangan. Cinta tulus dan berkelimpahan dalam berbagi pada sesama semakin menarik uang mendatangiku. Kebijaksanaanku terus bertumbuh menarik keberlimpahan dalam hidupku. Aku adalah manusia berharga. Berharga di mata Tuhan, berharga di mata manusia lainnya, dan terutama aku berharga di mataku sendiri. Aku berhak dan layak untuk sukses lahir dan batin. Aku berhak dan layak untuk menikmati hidup penuh kebahagiaan dan keberlimpahan. Aku adalah magnet uang. Uang mengalir dengan sangat deras, mudah, dan rutin ke kantong, dompet, tas, dan rekeningku dari berbagai sumber, termasuk sumber-sumber tak terduga. Aku adalah magnet uang. Aku menarik uang 24 jam setiap harinya. Aku memperoleh banyak sekali uang. Uang berbondong-bondong datang kepadaku. Mereka memohon kepadaku agar diterima menjadi hambaku. Dengan senang hati dan penuh rasa syukur, aku menerima mereka semua. Dan aku gunakan dan perlakukan dengan cermat dan bijaksana. Uang adalah hambaku, dan aku adalah tuan mereka. Aku mempunyai uang lebih banyak daripada uang yang aku butuhkan untuk setiap keinginan dan kebutuhanku. Tuhan adalah Maha Pencipta keberlimpahan hidup di alam semesta. Aku menarik keberlimpahan dan kekayaan datang kepadaku.